Pembacaan dan penghuraian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim rahimallahu taala. Kita di dalam Kitabul Haid pada pelajaran yang lepas telah membahaskan beberapa buah hadis berkenaan dengan bilakah diwajibkan mandi junub, dan telah kita bacakan dua hadis yang bertentangan. Di mana yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mewajibkan mandi junub apabila keluar air mani, innamal ma'u minal ma', hadisnya air itu yakni mandi itu disebabkan keluar air mani. Maka jika seorang itu berjima tapi tidak keluar air mani, maka tidak diwajibkan mandi junub mengikut hadis tersebut. Kemudian terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah selepasnya menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan keluar air mani kerana terdapat sahabat yang disegerakan, yakni tidak sempat menyelesaikan kita katakan persetubuhan dengan isteri je. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruhnya mencuci zakarnya dan farajnya dan berwuduk sahaja. Jadi ini adalah antara hadis-hadis yang menerangkan tentang hukum yang mutaakhir atau hukum yang paling baru yang memansuhkan hadis hanya mewajibkan mandi kerana keluar air mani. Jadi sama ada keluar air mani ataupun tidak, seseorang itu apa telah melakukan jima, telah bersentuh, yang dimaksud kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan, yang dimaksudkan di sini adalah hasyafa ataupun kepala zakar lelaki masuk dalam kemaluan perempuan, maka telah wajiblah mandi. Telah wajiblah mandi sawa'an anzala am lam yunzil, sama ada keluar mani ataupun tidak. Jadi kedua-duanya kena mandi junub. Baik, kemudian kita baca hadis-hadis yang berikutnya, iaitu bab, kata Imam Muslim rahmatullah, babun al-wudu'u mimma massatin nar. Bab menerangkan tentang wudu' kerana memakan apa yang menyentuhi api. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth qala haddathani abi an jaddi qala haddathani Uqail ibn Khalid qala ibn Shihab akhbarani Abdul Malik ibn Abi Bakar ibn Abdul Rahman ibn Al-Harith ibn Hisham anna Kharijah ibn Zaid al-Ansariya akhbarahu anna abahu Zaid ibn Thabit qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. Yang maksudnya dengan sanad yang terakhir itu adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu itu daripada apa yang menyentuh api. Al-wudu' mimma massatinnar. Jadi apa makna wudu' daripada apa yang menyentuh api? Jadi tafsirannya mengikut ulama hadis adalah kewajipan berwudu' ataupun sekurang-kurangnya pensyariatan wudu' apabila seseorang itu makan ataupun telah memakan sesuatu yang menyentuhi api. Dan apa yang menyentuh api di sini adalah daging. Kerana daginglah yang dimasak di atas api, sama dipanggang dan sebagainya. Walaupun direbus pun dikira di atas api. Okay. Tetapi kalau kita nak ambil zahir, apa juga yang kena api masuk dalam mulut kita, kita kena wudu. Apa lagi yang kita makan mesti kena api? Nasi, roti, macam-macam lagi, kek. Makan kurma kena tak? Tak kena. Melainkan kurma tu, kita panggang lah, kita panaskan kat microwave. Tapi adakah zahir ini dimaksudkan oleh Nabi SAW? Jawabnya tidak. Sebab tu kalau kita baca hadis, tak rujuk kepada syarah ulama-ulama hadis, kita akan sesat. Kita akan sesat. Pemahaman hadis perlu diambil daripada pemahaman salafus soleh, ulama-ulama kita. Jadi mereka katakan wuduk itu daripada apa yang menyentuh api, yakni daging. Kerana daginglah yang biasa dimasak. Namun, jadi ada dua perkara kat sini. Satu, wuduk daripada apa yang menyentuh api. Apakah hukum wuduk apabila seorang tu makan daging? Jadi maksud di sini adalah orang yang telah berwuduk, bukan orang yang belum berwuduk. Orang yang ada wuduk, lepas tu dia makan daging, jadi dia mesti berwuduk sekali lagi sebelum dia solat ataupun melakukan perkara yang mewajibkan dia berwuduk. Okay. Jadi menunjukkan bahawa makan daging membatalkan wuduk. Tapi kalau orang yang memang tak ada wuduk, memang tak ada wuduk, dia makan daging ke dia tak makan daging, dia nak solat, mesti dia kenakan wuduk. Itu pemahamannya. Jadi ini menunjukkan bahawa bila Nabi SAW kata wuduk tu daripada apa yang menyentuh api, asalnya wuduk itu wajib bagi orang yang telah memakan daging. Kerana ia antara perkara yang membatalkan membatalkan wuduk. Jadi kalau kita ambil hadis ini saja, jadi kita apa juga apa ni menu kita yang ada daging, yang ada daging. Ni goreng pun kadang-kadang ada daging. Biryani dah tentulah. Itu nanti satu hal. Saya tak makan daging, saya makan nasi dia dengan kuah dia je. Kuah daging. Kuah daging pun sama tak hukum? Baik. Nanti kita cerita susu dah, susu kan, susu binatang. Adakah termasuk daging ataupun tidak? Jadi maksud di sini adalah seseorang itu wajib berwuduk apabila dia makan daging, sama ada secara langsung, banyak ataupun sedikit. Dan ada tak dibeza-bezakan daging apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Kalau kita makan kita kena wuduk, tidak ada. Umum mimma masatina, semua daging. Cuma ada perkara lain. Adakah maknanya kalau daging itu kita makan mentah, potong daging terus kita kita makan, Bukan well done pun bukan, rare pun bukan, rare masih kena api lagi, roh. Mentah-mentah makan masuk tak dalam hadis ni? Zahirnya apa? Zahir tak masuk ke masuk? Tak masuk. Sebab apa? Dia tak terkena api. Jadi hukum dia dah macam buah apple lah. Makan buah apple, makan sayur dan sebagainya yang tak kena api. Jadi adakah itu dimaksudkan di sini? Tidak. Sama ada dia dimasak ataupun tidak dimasak. Jadi sebabnya Nabi SAW kata berwuduk disebabkan ataupun selepas makan apa yang menyentuh api, kerana kebanyakan kalinya daging itu kita nak makan, mesti kita masak. Dan ini juga satu petunjuk bahawa jangan makan daging yang tidak dimasak ataupun tak cukup masak pun. Kalau boleh dimasak betul-betul, wallahualam, mungkin ada hikmahnya. Tetapi kalau orang nak makan daging tanpa dimasak, adakah ia haram ataupun tidak? Jawabnya tidak. Selagi tak memudaratkan, tidak, tidak haram, tidak ada syarat. Yang penting daging tu dia adalah halal yang disembelih, ataupun daging yang tak perlu disembelih tapi halal, kan ada ikan dan sebagainya. Daging padang pasir. Masak dengan cahaya matahari. Oh, pakai solar. Masuk dalam tanah. Oh tidak, dalam dia ada api. Haram. Tak ada. Itu batu. Itu daging. Itu batu lagi dikubus. Dan tengok. Betul tak darang kat dalam? Saya tengok kat restoran semua ada. Semua darang dalam. Ya, padang pasir. Video eh? Kau tengok sendiri dengan mata? Tak, kau tengok dia pergi, dia pergi apa, dia pergi sekali tu. Lama tau nak masak macam itu. Memang pasal daging dia. Dia bias pagi nanti. Itu nama masak dia, masak mandi nama dia. Mandi ya, kita mandi dengan air, dia mandi dengan apa? Dia mandi dalam tanah. Adakah dia masuk? Kita dah katakan sebenarnya tidak syarat dia kena api ataupun tidak. Tapi kalau demikian tu, dia akan bakar, akan terbakar kerana panas kan. Bahkan dia akan apa, hancur kalau betul-betul tu. Saya akan gantung daging tersebut, biasanya dia masuk nasi sekali kat dalam daging dan semuanya. Dan tentu dia lebih-lebih daripada apa? Daripada masak. Mungkin lebih masak daripada masak. Seperti yang apa kita buat tu kat dalam apa? Macam microwave. Microwave dah api lah. Ha, macam itulah. Dia kira kan dalam hukum, hukum dia masak. Makan tak ada apa-apa insyaAllah. Sebab mungkin insyaAllah kuman-kuman dia semuanya, kalau kalau ada tu, yang berbahaya tu semua telah mati kerana dimasak. Umumnya makan masakan yang dimasak tu lebih baik daripada makan mentah. Dan memang kurang biasa tak makan daging, daging mentah. Ya tak? Ha, biasanya orang tak makan daging mentah. Jadi yang penting di sini, sama ada makan daging yang dimasak atau tidak dimasak, mesti berwuduk. Daripada hadis ini, daripada hadis ini, ini daripada tafsiran hadis, bukan daripada zahir hadis ini. Ambil zahir hadis ini, lain eh, yang kena api sama ada dia daging ataupun bukan daging. Jadi kita tengah cakap pasal apa? Pasal tafsiran hadis ya, hadis ini. Kita pergi kepada riwayat-riwayat berikutnya dahulu. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qala Ibn Shihab. Ibn Shihab ni adalah Imam Az-Zuhri. Ibn Shihab qala akhbarani Umar ibn Abdul Aziz anna Abdullah ibn Ibrahim ibn Qaris akhbarahu annahu wajada Aba Hurairah yatawadda'u 'ala al-masjid faqala innama atawadda'u min athwari aqtin akaltuha لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. Maksudnya Ibrahim ataupun Abdullah bin Ibrahim ibn Qaris telah mengkhabarkan kepadanya, yakni Umar bin Abdul Aziz, bahawa dia mendapati bapanya ataupun dia mendapati Abu Hurairah berwuduk di masjid. Kalau terjemahan alal masjid, maknanya dia panjat atas masjid. Tak ada orang panjat atas masjid Nabi untuk berwuduk eh. Jadi ala dalam bahasa Arab memang di atas, tapi kadang-kadang dimaksudkanlah di dalam. Ala alal masjid. Dan di dalam fi juga boleh maksud ala, juga boleh maksud atas. Jadi dia berwuduk di dalam masjid. Kemudian Abu Hurairah berkata, sesungguhnya saja aku berwuduk daripada dinding lah. Akid ni benda yang halus-halus. Dinding apa? Dinding kerbau. Athwar, ini adalah plural untuk thawr. Thawr itu kerbau. Menunjukkan ada kerbau di negeri Arab. Mungkin tak ada lagi, itu cerita lain. Di zaman dahulu? Zaman dahulu ada. Banyak benda yang dulu ada, sekarang dah tak ada. Baik. Jadi, daripada dinding, tahu kan? Yang ni daging yang halus-halus tu, yang aku telah makannya. Jadi, aku wuduk ni bukan kerana aku buang angin ataupun kata yang batalkan wuduk, tapi kerana aku telah memakan daging. Kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah kalian daripada apa yang menyentuh api. Jadi ini fahaman Abu Hurairah radhiyallahu an terhadap hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Jadi perawi mentafsirkan hadisnya. Jadi seharusnya perawi lebih faham tentang apa? Tentang hadis yang diriwayatkan. Jadi ini menunjukkan bahawa hukum berwudu selepas makan daging itu bukan sunat, tetapi adalah wajib. Dan diamalkan oleh para sahabat pada satu masa sekurang-kurangnya. Jadi hadis ini merupakan perintah daripada Rasulullah SAW, tawaddu, hendaklah kamu berwudu. Adapun yang pertama al-wudu, wudu itu daripada apa yang terkena api. Jadi yang ini ada perintah, jadi ini lagi jelas menerangkan bahawa hukum berwudu lepas makan daging itu wajib. Nah. Susu. Susu kerbau. Sebenarnya aku berwuduk pada telah mengonsumsi sepotong susu yang telah dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Bukan dia buka. Oh. Okey. Di bawah tu memang ada dalam Imam Nawawi. Akid tu maknanya benda yang kering. Benda yang kering. Dalam bab zakat fitrah ada tentang akid tu ni. Biasa dia macam bergetar lah. Dia macam bergetar. Kalau orang kata dicampur dengan susu, ha, memang ada ada wajahnya. Al-akid yutakhadhu minal labanil makhid. Yutbahu dan dimasak kemudian dibiarkan sampai dia sampai dia kering. Jadi wallahu alam kalau setakat susu saja dia apa ni dia makan susu kerbau dia makan lepas tu dia wuduk, menunjukkan bahawa lebih daripada itu, maknanya bukan daging saja yang perlu kita kita berwuduk daripadanya, setiap daripada anggota binatang kita mesti apa ni, kalau kita makan kita mesti berwuduk daripada walaupun susunya sekali, walaupun susunya sekali. Walau bagaimanapun wallahu alam akid itu kalau kita nak katakan dicampur dengan susu sampai dikering, tapi dia adalah daging yang yang apa ni yang halus-halus. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, semua yang disentuhi api, semua yang disentuhi api yakni berwuduk daripada daging, daripada daging. Hadis yang ketiga di dalam bab ini, bab pertama ni, qala Ibn Shihab, sekali lagi berkata Ibn Shihab, akhbarani Sa'id Ibn Khalid Ibn Amr Uthman Ibn Uthman wa ana uhadithuhu hadhal hadith annahu sa'ala Urwata Ibn Zubair anil wudu'i mimma massatin naru faqabala Urwa sami'tu Aisha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddau mimma massatina. Jadi perawinya mengatakan dia telah bertanya kepada Urwah bin Zubair tentang wuduk. Ini seorang sahabat Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, anak kepada Az-Zubair, ini daripada keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Dari sebelah Abu Asma bin Abi Bakar, kerana beliau telah bernikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi dia tanya tentang berwuduk setelah memakan apa yang disentuhi api. Maka Urwah berkata, dia datang dan mengatakan, aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berwuduklah kalian daripada apa yang disentuh ataupun tersentuh api. Jadi ini semua adalah hadis-hadis yang membawa makna yang sama tentang hukum berwuduk setelah memakan daging. Dan telah kita katakan apakah ia khusus pada apa yang terkena api, yakni yang dimasak ataupun tidak. Ini akan datang sebab kita baca hadis-hadis ini. Sebab saya nak baca hadis-hadisnya dahulu, nanti kita bahaskan. Jadi itu hukum pertama yang kita dapat daripada bab-bab ini. Kita lihat bab yang berikutnya, babun naskhul wudu atau naskhul wudu'i mimma masyatinab, bab menerangkan tentang mansuhnya hukum wudu disebabkan makan apa yang terkena api yang dimasak. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'naf qala haddathana Malik an Zaid ibn Aslam an Atha'a ibn Yasar an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma salla walam yatawadda. Ibn Abbas tambahkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah makan bahu kambing kemudian telah salat dan dia tidak berwudu. Faham hadisnya? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan dia meriwayatkan hadis fi'il, hadis perbuatan. Rasulullah SAW makan bahu kambing. Bahu kambing, daging ke bukan? Daging. Mesti daging. Nah. Tak ada tak ada samar-samar lagi. Kemudian Nabi SAW solat. Kalau ikut riwayat ni, dia tidak berwuduk. Tidak berwudu. Tidak disebutkan di sini solat apa. Jadi menunjukkan bahawa apa juga solat, solat wajib ataupun solat sunat, seseorang itu apabila makan daging, dia tak perlu nak angkat wudu. Bahkan zahirnya dia tidak perlu nak komo-komo pun. Cuma tak adalah kita katakan haram dia berwudu, haram dia komo-komo. Maksudnya dekat sini tak wajib, tak wajib berwudu setelah makan daging. Dan Allah alam sama ada bau kambing itu dah dimasak ke belum. Biasanya dah dimasak lah, tak ada situ. Jadi apakah perbezaan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang terdapat dalam bab sebelum ini? Dia bersamaan ataupun berlawanan? Dia berlawanan. Hadis pertama suruh wuduk selepas makan daging. Hadis ini tidak suruh wuduk selepas makan daging. Cuma ada masalah sedikit. Hadis yang sebelumnya adalah hadis qauli. Hadis apa? Cakap. Daripada Nabi SAW sabda. Hadis Ibn Abbas, hadis perbuatan. Hadis perbuatan. Jadi asalnya kalau bertembung antara hadis qauli dengan hadis fi'li, kita ambil hadis mana? Kita ambil hadis qauli. Patutnya hadis yang bab sebelum ni yang patutnya lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Sebab hadis perbuatan tu kemungkinan adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi untuk umat dia mesti berwuduk. Dan kita lihat pun sahabat-sahabat beramal dengan hadis yang pertama. Baik, kita pergi kepada riwayat berikutnya. Wa haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya ibn Sa'id عن هشام ابن عروة قال أخبرني وهب ابن كيسان عن محمد ابن عمر ابن عطاء عن ابن عباس حاء وحدثني الزهري عن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس حاء حدثني محمد ابن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ walam yamassama. Dengan sanad-sanadnya semua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan arqan, yakni daging yang terdapat kat tulang ataupun daging, kemudian beliau telah solat dan tidak berwuduk dan tidak menyentuh air. Walam yamassama. Hadis yang jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwuduk setelah makan daging. Arqan itu adalah daging yang sedikit yang terdapat dekat sebahagian tempat tulang. Jadi kalau daging dia memang daging lah. Yang penting macam mana pun Nabi SAW telah makan daging. Dan Nabi SAW telah menyalahi perintahnya pada bab hadis yang di dalam bab pertama. Nabi SAW suruh berwuduk lepas makan daging. Nabi SAW sendiri tak berwuduk. Boleh ke tak boleh? Suruh tapi tak buat. Tak murunan nasa bilbirri watan sauna ampusakum. Ini macam orang Yahudi katanya. Suruh apakah kamu perintahkan orang buat baik, kamu lupakan diri kamu. Afala ta'qilun, apakah kamu tak berfikir? Jadi adakah mungkin demikian? Jadi ada beberapa kemungkinan kat sini. Pertama sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, hadis-hadis di dalam bab yang pertama yang memerintahkan berwuduk selamakan daging adalah hadis-hadis yang awal. Mula-mula hukumnya memang macam itu. Kemudian Nabi SAW memansuhkan hukum tadi dan tidak mewajibkan seorang itu berwuduk setelah dia makan daging. Jadi hadis-hadis lambat ini selepas itu dia memansuhkannya. Tetapi ada juga ulama mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada nasakh mansuh. Tetap tak boleh kita solat selepas kita makan daging sampailah kita berwuduk dahulu. Yang ini dalam kuatkan hadis yang mana? Yang mewajibkan wuduk, yang ini bab pertama. Tapi kenapa tak ambil hadis ini? Ini perbuatan Nabi SAW. Sama lah ikut kaedah usul apa? Cakap sabda Nabi SAW lagi kuat daripada perbuatan. Sebab kemungkinan perbuatan itu adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Kuatlah kuat ni. Kemudian tidak ada hujah kat situ ataupun tidak ada dalil jelas bahawa hadis ini memansuhkan. Sebab nak tahu sesuatu hadis memansuhkan hadis yang lain, kita kena tahu apa? Makrifatul tarikh, kena tahu tarikhnya, mana yang dahulu, mana yang selepas, kita tak tahu. Kemudian jadi adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada waktu yang khusus, kita pun tak tahu ni mungkin perkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hujah yang pertama. Jadi mereka tetap katakan mesti berwuduk. Mesti berwuduk selepas makan daging. Kita lihat riwayat-riwayat ni. Sebenarnya riwayat tadi pun tak cukup lagi. Sebab ada banyak riwayat tentang pemansukhan hadis berwuduk setelah makan daging. Kata Imam Muslim rahimahutaala, haddatsana Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Az-Zuhri an Ja'far ibn Amr bin Umayyah ad-Dhamri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifin ya'kulu minha thumma shalla wa lam yatawadda. Daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Dhamri, daripada bapanya, sesungguhnya dia telah melihat Rasulullah SAW mengambil ataupun memotong daripada bahu, yakni bahu apa, daging kambing atau daging apa, dia makan daripadanya, kemudian beliau telah solat dan tidak berwuduk. Sekali lagi, perbuatan atau percakapan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Hadis ini kali ini diriwayatkan oleh orang lain. Tapi ada kemusykilan kalau tidak atau tidak ni? Ada lah. Apa kemusykilan dia? Macam mana pun, taruhlah ni kekhususan untuk Nabi SAW. Kalau begitulah, tapi Nabi SAW bukan lakukan sendirian. Nabi SAW lakukan depan sahabat. Tentu sahabat-sahabat akan tanya, eh, kan kemarin kata apa? Suruh butuh selepas makan daging ni kau tak buat. Tak ada, tak ada apa tanya pun. Sehingga kan Nabi terangkan ini khusus untuk aku, ataupun apa ni, yang itu sebenarnya sunat saja. Tak ada. Jadi Nabi SAW telah tidak berwuduk depan sahabat secara terang-terangan. Dan ini adalah salah satu daripada cara bayan. Bayan ni penjelasan tentang sesuatu hukum. Mesti ke Nabi SAW terangkan sesuatu hukum dengan sabda, dengan percakapan, bahawa yang itu dulu, sekarang ni baru hukumnya. Ataupun cukup nak terangkan bahawa hukum tu dah mansuh dengan apa? Dengan perbuatan saja dilakukan terang-terangan. Baik. Jadi mungkin ini juga adalah satu jenis bayan menunjukkan bahawa hadis-hadis yang mewajibkan itu telah mansuh. Baik. Hadis berikutnya, riwayat berikutnya, haddatsani Ahmad ibn Isa qala haddatsana ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an ibn Shihab an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah ad-Dhamri an abihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fa akala minha fa du'iya ila sholati fa qama wa taraha sikkina wa shalla wa lam yatawadda. Daripada perawi yang sama, yaitu Amr bin Umayyah ad-Dhamri, dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daripada bahu kambing. Fa'akala minha, kuna Nabi SAW memakannya. Dan potongnya Nabi SAW tu bukan potong dengan tangan. Bahkan datang lepas tu dikatakan apa? Apabila Nabi SAW dipanggil untuk solat, dah waktu salat Nabi SAW pun bangun. Wa taraha sikkin, dia pun mencampakkan pisau. Menunjukkan Nabi SAW tadi potong dengan apa? Dengan pisau. Dia boleh tak makan dengan pisau, atau makan dengan pisau tu adalah makanan style apa? Western. Ha? Boleh lah. Tapi tak lambat. Sebab perlu. Tapi jangan kasih budak-budak makan dengan pisau. Bukan pasal taklid budaya barat, tapi apa? Kita potong tangan, daging juga. Ataupun apa ni, bila masukkan kat dalam mulut, cucuk eh. Jadi kalau ada keperluan daging keras dan sebagainya, makan pakai pisau bolehlah, potong pakai pisau. Kalau tak perlu, pakai tangan sudah. Walam yatawadda. Jadi wasalla walam yatawadda. Nabi SAW salat dan tidak berwudu. Terdapat beberapa faedah tentang hadis ini. Selain daripada tadi, bahawa boleh kita potong daging dengan pisau, yang ini yang telah dimasak. Yang kedua adalah, boleh kita jemput, kita beritahu, kita iklankan kepada imam bahawa dah masuk waktu solat. Dah time solat. Tak mesti kita tunggu dia makan dulu lah, tak apa makan. Imam makan dulu, ngam. Minum kopi dulu apa semuanya. Tak. Kita cakap dah time solat, cepat solat. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Baik. Kita tak tahu di mana Nabi SAW makan ni. Sama ada di rumahnya ke atau rumah sahabat jauh ke dan sebagainya. Yang penting diberitahu kepada imam dah masuk waktu solat. Jadi Nabi SAW pun bangun dan dia campakkan pisaunya dan dia solat tanpa berwuduk. Solat tanpa berwuduk. Zahirnya Nabi SAW tidak komo-komo. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW tak cuci tangan. Sebab itu terdapat pembahasan apa hukum cuci tangan sebelum makan, apa hukum cuci tangan sebelum selepas makan. Adakah disunatkan ataupun tidak? Tak ada ulama kata wajib cuci tangan sebelum dan selepas makan. Masalahnya adalah sunat ataupun tidak sunat. Jadi dalam hal ini ada yang katakan sunat. Lebih-lebih lagi kalau apa? Kalau terdapat kotoran di tangan sebelum nak makan, lebih lagi sebelum nak makan. Jadi dicuci lebih sunat. Tapi kalau yakin bahawa dia tidak apa? Tidak ada kotoran, tak ada apa-apa, maka tak perlu nak, tak disunatkan kita cuci. Selepas makan pula macam mana? Selepas makan pula, kata ulama, kalau berminyak dan sebagainya, maka disunatkan untuk mencuci tangan. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah kata tak disunatkan untuk mencuci tangan. Sebab tak ada dalil Nabi SAW cuci tangan. Dia very apa tu? Dia pegang kepada dalil lah. Tak ada perbuatan Nabi SAW. Tak adalah disunatkan. Tapi tak salah untuk mencucinya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa disunatkan juga untuk mencuci tangan, sebab selagi apa ni semakin bersih badan, semakin apa ni dituntut dalam rangka apa tu berhias untuk menunaikan solat. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu apa ni kamu nak solat. Jadi selain daripada pakaian bersih apa semuanya, badan, tangan dan mulut semuanya sepatutnya bersih. Jadi termasuk dekat sini adalah berkomo-komo dan sebagainya. Itu akan datang bahawa Nabi SAW ada berkomo-komo selepas makan, sebelum solat. Riwayat yang berikutnya lagi, qala Ibn Shihab wa haddathani Ali bin Abdullah bin Abbas an abihi ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, yakni daripada riwayat lain tapi maknanya sama dengan riwayat yang demikian. Riwayat berikutnya, qala Amr wa haddathani Bukair ibn al-Ashaj an Furayd maula ibn Abbas an Maimunata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. Jadi daripada Ibn Abbas, daripada Maimunah, Maimunah lah makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, makcik Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW telah makan di sisinya, yakni di rumahnya. Indah maknya di rumahnya lah. Katifan, yakni bahu. Kemudian beliau solat dan dia tidak berwudu. Dia tidak berwudu. Jadi ini semua menunjukkan insiden-insiden yang berbeza-beza. Kemudian riwayat yang lain ni sanad ni ada kepentingan untuk ulama hadis. Qala Amrun haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Yaqub ibn al-Ashaj an Quraib maula Ibn Abbas an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Jadi satu lagi riwayat maknanya yang sama. Qala Amrun haddatsani Sa'id bin Abi Hilal an Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abi Rafi' an Abi Ghatafan an Abi Rafi' قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. Berkata Abu Rafi', aku menyaksikan, sungguh aku telah melihat, sesungguhnya aku telah memanggang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perut kambing. Kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Ini riwayat daripada sahabat lain. Dan ini bukan bahu kambing, yang menunjukkan ini benda lainlah, waktu lain, iaitu perut kambing. Perut kambing dibuat apa ni? Dipanggang. Tapi bukan maksud perut itulah, bila bersihkan apa semua, apa yang ada dalam perut yang kita makan selalu, mungkin babat, mungkin apa, limpa, paru dan sebagainya ada dalam perut. Yang ini bukan kaki, bukan badan, bukan apa semua, jadi itu semua boleh dimakan. Dan ini juga dalil bahawa daging merangkumi semua ni. Daging merangkumi limpa, atihal, paru dan sebagainya, hati dan seterusnya. Itu merangkumi semuanya sekali. Yang penting Nabi SAW salat, Nabi SAW tak wuduk lagi. Sebab Nabi SAW masih ada wuduk, tak batal wuduk. Ini semua hadis yang membawa makna yang sama. Hadis yang berikutnya, haddatsana qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun an Uqail an Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labana thumma da'a bima'in fatamadmadha wa qala inna lahu dasama. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah minum susu, kemudian dia telah meminta air, lalu dia berkomor-komor dan dia bersabda, sesungguhnya ia, yakni susu itu, mempunyai dasaman. Dasaman macam apa? Macam rasa daging, macam lemak. Dasam apa? Lemak, berlemak. Hadis ini pula sebenarnya menunjukkan Nabi SAW setakat berkomor-komor. Walaupun berkomor-komor adalah mukaddimah apa? Berwuduk. Tetapi tidak diriwayatkan Nabi SAW lepas tu basuh muka pula lah, basuh tangan dan sebagainya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak berwuduk, hanya berkomor-komor. Itu pun kenapa? Kerana ada rasa daging dalam susu tersebut, rasa lemak ke dalam. Jadi kata ulama, Nabi SAW komor-komor itu sunnah saja. Khawatir bahawa apa ni, nanti bila time solat, daging itu kan campungan elio kita, kita tertelan-telan macam telan apa? Telan lemak ataupun telan daging ketika solat. Tentu sekali sama dia membatalkan solat terus ataupun dia mengurangkan lah. Jadi yang demikian menunjukkan bahawa kalau terdapat di mulut kita apa ni, bekas-bekas makanan, hendaklah kita bersihkan dahulu. Sebaik-baiknya apa dia? Bersiwak, itu paling bagus. Sama ada makan atau tak makan, minum ataupun tidak minum. Kemudian kalau makan dan minum, lebih-lebih lagi disunatkan. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Ahmad ibn Isa qala haddatsana ibn Wahab wa akhbarani Amr وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. يعني اسمه pembahasan sana. Riwayat yang berikutnya, haddatsani Ali ibn Hujr qala haddatsana Ismail ibn Ja'far qala haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Halhalah an Muhammad ibn Amr ibn Atha an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a alaihi thiyabahu thumma kharaja ila shalah fa utiya bi hadiyati khubzin wa lahm fa akala thalatha luqam thumma shalla bin nasi wa ma massama'a. Dari Ibn Abbas lagi, Rasulullah SAW telah mengumpulkan pakaiannya. Ini telah pakai baju lah, siap-siap. Untuk apa? Untuk menunaikan solat. Sebab dia kata, tumma kharaja ila solat. Kemudian beliau telah keluar untuk menunaikan solat. Ya, ini di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat apa fardu di rumah, semua dia lakukan di masjid. Jadi tengah-tengah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan dengan hadiah, bukan sedekah, iaitu roti dan daging. Betul ya, roti dengan daging. Maknanya daging dengan kuah-kuah dia lagi ya. Di tengah nak masuk solat ni, nak pergi solat. Tapi pasal hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tolak. Fa'ajala thalatha luqam, takut apa kalau ditolak nanti kecil hati orang yang berikan hadiah. Itu akhlak Rasulullah SAW. Walaupun nantilah lepas solat bolehlah, tak usahlah makan juga tu jam juga. Tapi dia makan sekadarnya lah, iaitu 3 suapan. Jadi zahirnya Nabi SAW makan rotinya je ke ataupun daging aja ke ataupun roti dan daging. Roti dan daging. Jadi 3 suapan daripada roti dan daging. Yang penting daging tu, roti tak ada masalah. Yang penting daging. Baik, dah makan daging, Nabi SAW terus solat. Bukan solat sendiri, tetapi solat jadi imam lagi. Summa solat bin nas. Kalau wajib berwuduk selepas makan daging, maka tentu Nabi SAW telah berwuduk. Wa ma masama, tak sentuh air langsung. Menunjukkan bukan itu je, tangan pun tak cuci, mulut pun tak kumuh-kumuh. Itu sebab dia katakan dia tak sentuh air langsung. So tidak wajib ikut hadis-hadis ini berwuduk selepas makan daging. Dua yang berikutnya, Imam Muslim betul-betul apa ni, bawa apa yang dia ada . Ikut syarat-syarat sahihnya berkenaan dengan pemansuhan hukum berwuduk selepas makan daging. Wa haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama anil Walid ibn Katsir qala haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Atha qala kuntu ma'a Ibn Abbas wa saqal haditha bi ma'na hadith Ibn Halhalah wa fihi anna Ibn Abbas shahida dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala salla wa lam yaqul bin nas. Jadi kata Muhammad ibn Amr ibn Atha, aku telah bersama Nabi Ibn Abbas, kemudian dia bawa hadis tadi, telah dihadiahkan apa? Roti dan daging. Tetapi apa yang ada dalam riwayat ini adalah Ibn Abbas telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan 3 suapan. Hadis yang kita baca sebelum ni tak ada sebut Ibn Abbas nampak. Cuma Nabi buat aja. Macam tu pun Imam Muslim apa? Nak bawakan riwayat lagi satu. Ini bukan nak tambah-tambah kitab supaya tebal jadi mahal. Tak. Mana ada time nak tu semuanya. Diorang kalau boleh, ulama-ulama nak kecilkan kitab. Kertas mahal, ink mahal. Dan apa nak upah orang tulis semuanya. Jadi sebenarnya masukkan kat sini, sebab kalau orang kata Ibn Abbas tak nampak, jadi Ibn Abbas nampak ataupun riwayatkan daripada orang lain. Jadi riwayat lain maknanya mursal. Dan ada ulama, bukan semua ulama kata mursal sahabi ni, yakni riwayat yang terputus antara dengan Nabi SAW tapi daripada sahabat terputusnya pun tak boleh dipakai. Jadi kebanyakan ulama kata kalau mursal sahabi, biasanya sahabat tak akan meriwayatkan melainkan daripada sahabat juga. Walaupun dia tak riwayat langsung daripada Nabi SAW, selalunya dia riwayat daripada sahabat. Tapi ulama lain kata pun mungkin dia riwayat daripada sahabat, mungkin riwayat daripada tabi'in. Kalau daripada tabi'in tak boleh pakai. Dia apa maknanya? Terputus. Okey, tak apa, aku bawa riwayat lagi satu. Nabi Ibn Abbas nampak langsung Nabi SAW makan 3 suapan roti daging. Habis cerita. Sebab tu dia bawa riwayat ini. Kemudian beza sedikit lagi, dalam riwayat ini kata dia cuma solat saja. Riwayat tadi dia solat dengan manusia. Jadi semuanya betul lah. Maknanya Nabi SAW solat sebagai imam. Kita ambil tambahan, kita jangan ambil yang kurang. Jadi ini adalah hadis-hadis menerangkan tentang wajibnya ataupun tidak wajibnya berwuduk selepas makan daging. Jadi itulah adat Imam Muslim rahimahullah dan juga kebiasaan ulama-ulama hadis lain. Mula-mula dia bawakan hadis hukum lama, kemudian selepas itu dia bawakan hadis hukum baru yang memansuhkan, membatalkan hukum yang lama. Jadi ini adalah mazhab Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Walau bagaimanapun tentang hal ini terdapat 3 pendapat, yakni hukum berwudu selepas makan daging. Yang pertama mengatakan bahawa wajib berwudu selepas makan daging. Tapi ini adalah riwayat yang segelintir saja. Ini pun kata ulama, ini adalah khilaf lama. Kalau kita lihat dalam syarah Imam Muslim rahimahullah taala, saya ambil pendapat yang tengah dulu . Okay, kita ambil susunan, ikut susunan Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi dia telah berkata, wa qad ikhtalafa al-ulama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam tawaddahu mimma massatin nar. Ulama telah berselisih pendapat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwuduklah kalian daripada apa yang tersentuh api, yakni daging. Maka jamahirul ulama telah berpendapat, yakni daripada kalangan salaf dan khalaf, bahawa tidak batal wuduk memakan apa yang tersentuh api. Antara yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abu Talib, dan Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Wajabir bin Samurah, dan Zaid bin Thabit, Abu Musa, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semua ini adalah sahabat. Sahabat betul banyak kata apa ni, tidak berwuduk, tidak perlu wuduk selepas makan daging. Dan berkata pula kebanyakan tabi'in. Itu juga adalah pendapat kebanyakan tabi'in, bukannya sahabat je, kebanyakan tabi'in. Antara mereka adalah Malik, Abu Hanifah Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya, Abu Thawb, Abu Khaitamah rahimahumullah. Ini adalah ulama-ulama daripada kalangan tabi'in ataupun a'immah yang mengatakan tidak perlu berwuduk selepas makan daging. Ini adalah umum semua jenis daging. Semua jenis daging asalnya macam itu. Tapi kita akan dapati bahawa Imam Ahmad dia lain sikit daripada orang lain. Lain daging apa juga tak payah kita berwuduk kalau kita makan. Tapi kalau daging unta saja kita kena berwuduk. Itu pembahasan lain. Dan berkata sebahagian daripada ulama mewajibkan wuduk syar'i, maknanya wujud untuk solat, wuduk untuk solat, kerana memakan apa yang terkena api. Nah, ini pendapat yang tadi kita nak sampaikan, dan ini diriwayatkan daripada Umar ibn Abdul Aziz dan Al Hasan Al Basri, Al Zuhri, Abu Kila, Abu Kulaba, Abu Mijlas. Ini dah ulama-ulama hadis juga, ulama-ulama tabi'in. Mereka kata wajib berwuduk. Dan mereka berhujjah dengan hadis yang tadi, berwuduklah kamu daripada apa yang tersentuh api, asal perintah wajib. Adapun jumhur berhujjah, dan Imam Muslim telah menyebutkannya di sini sebahagian daripadanya, dan sebahagian lain disebutkan oleh ulama-ulama hadis yang masyhur, dan mereka telah menjawab tentang hadis wuduk yang mewajibkan wuduk itu dengan dua jawapan. Kenapa kita tak gunakan hadis mewajibkan wuduk selepas makan daging? Jawapan pertama, hadisnya mansukh. Apa dalil dia mansukh? Tadi kita dah katakan mana ada dalil yang ini dahulu, yang ini selepas, tak ada kan? Yang ada cuma perintah Nabi SAW wuduk selepas makan daging, lagi satu Nabi SAW tak berwudu. Mana ada kata ini dulu, ini kemudian, mungkin terbalik. Jadi jawab mereka adalah sebuah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis, kita katakan hadis faisalah, hadis apa? Pemutus. Pemutus khilaf. Kenapa mereka kata dia mansukh? Kata Jabir radhiyallahu an, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar, adalah perkara salah satu daripada dua perkara yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan berwuduk daripada apa yang kena api. Ada lagi satu perkara lah yang terakhir dari Rasulullah SAW, tapi tak disebutkan hadis ini. Jadi yang penting adalah perkara yang last daripada Rasulullah SAW adalah tak berwuduk selepas makan daging. Jadi sebab itu mereka katakan riwayat Nabi SAW tak berwuduk itu memansuhkan riwayat yang Nabi SAW perintahkan berwuduk. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahawa hadithun sahih, ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan selain mereka berdua daripada Ahlu Sunan dengan sanad-sanad mereka yang sahih. Imam Nawawi juga adalah seorang ulama hadis, jadi dia hukumkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Itulah kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama ini cerita tak habis. Ada juga ulama hadis kata hadis Jabir ini pun tak sahih, ataupun dia sahih tetapi dengan lafaz ini tak sahih. Lafaz apa? Akhir urusan Nabi SAW adalah tak payah wuduk selepas makan lagi. Ini lafaz ini tidak tepat. Yang ada cuma Nabi SAW tinggalkan wuduk selepas dia makan daging. Yang ini sama dengan riwayat-riwayat tadi. Walau bagaimanapun sebagai ulama lain kata riwayat ini sahih. Jadi ini pendapat pertama atau jawapan pertama kenapa kita tak gunakan hadis mewajibkan wuduk, sebab dia dah mansukh dan haram hukumnya, hukumnya beramal dengan hadis yang mansukh. Sama macam haram kita beramal dengan agama yang telah dimansuhkan. Islam datang memansuhkan semua agama, Yahudi, Kristian dan lain-lain lagi. Jadi apa hukumnya beramal dengan agama Yahudi dan Kristian? Haram. Walaupun yang asli, walaupun yang asli, tak boleh pakai itu. Kalau kita boleh dapat yang asli. Jawapan yang kedua, kenapa tidak digunakan hadis mewajibkan wuduk selepas makan daging? Bahawa maksud wuduk dalam hadis-hadis itu tawaddau mimma masatina, wuduklah kalian, bukan wuduk untuk solat. Wuduk untuk solat macam mana? Sapu muka, sapu pula basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, betul tak? Basuh kaki. Tapi wuduk dimaksudkan sini adalah wuduk lughawi. Wuduk daripada surat bahasa iaitu membersihkan. Wuduk asalnya maknanya membersihkan. Jadi bersihkan apa? Bersihkan tangan, bekas daging. Bersihkan kedua, bersihkan mulut, bekas daging. Bukan bersih kaki, bersih kepala semuanya. Tak kena daging, kalau kena daging bersihkan lah. Tak ada kena, tak apa lah, tak payah. Itu jawapan mereka. Tetapi yang ini tidak kuat. Jawapan kedua tidak kuat. Sebab wuduk adalah salah satu kata-kata yang telah diketahui maklum oleh umat Islam zaman Nabi SAW lagi, bahawa dia adalah wuduk yang khusus untuk solat yang ada dalam Al-Quran, lakum tumila salati fafsidu dan selain dan seterusnya. Walaupun dia boleh selut bahasa, dia boleh makna apa? Basuh mulut, basuh tangan. Dan syariat bila berkata-kata dengan umat, dia mesti berkata-kata dengan perkara yang paling dekat dengan apa yang mereka faham. Jangan pakai apa ni sama-sama. Jadi mereka kenal wuduk apa? Wuduk solat. Jadi wuduklah kamu selepas makan daging, maknanya wuduk untuk solat. Jadi pendapat yang pertama, yang ini jawapan yang pertama lebih kuat kalau kita lihat berbanding dengan pendapat yang kedua. Jadi ada berapa pendapat? Okey, ada dua pendapat lah tadi tentang masalah ini. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama. Nak tahu kenapa? Yang menguatkannya adalah bab berikut. Bab lagi satu. Kita baca sekali jalan. Babul wuduk min luhumil ibil. Bab berwuduk selepas makan daging-daging unta. Wuduk kita faham, daging kita faham, unta pun kita faham. Faham eh? Okey. Jadi sekarang hadis-hadisnya. Ada dua hadis saja yang asalnya satu. Haddatsana Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdariyu qala haddatsana Abu Awana an Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab an Ja'far ibn Thawr an Jabir ibn Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta fatawadda'. wa in syitta wa in syitta fala tatawadda aw wa in syitta fala tawadda qala atawadda min luhumil ibil qala na'am fatawadda min luhumil ibil qala usalli fi marabidil ghanam qala na'am qala usalli fi mabarikil ibil qala la. Riwayat lagi satu kita baca sekali. Qala dathana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala dathana Muawiyah ibn Amr, qala dathana Zaidah an Simakim ha wa haddathani Qasim ibn Zakariya, qala dathana Ubaid ibn Musa an Syaiban an Uthman ibn Abdullah ibn Mamhab wa Ash'ath bin Abi Sya'tha kulluhum an Ja'far ibn Abi Thawr an Jabir ibn Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Abi Kamil an Abi Awanah. Ini sanad lain. Bagi ulama-ulama hadis ada makna dia lah. Untuk kita tak ada makna. Baik, kita baca insyaAllah. Terjemahan ataupun maksud daripada riwayat Jabir bin Samurah, telah datang Rasulullah, telah datang seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, apakah aku berwuduk selepas makan daging kambing? A'atawadda'u min luhumil ghanam. Ghanam kambing, sama ada kambing diri-diri, kambing kibas, kambing kampung, semuanya ghanam. Begitu juga dengan syah. Syah ni adalah lafaz untuk semua jenis kambing. Tapi kalau kambing diri-diri dipanggil da'nun. Lepas tu dalam Quran ada da'nun. Tapi kalau kambing yang bukan diri-diri tu, kambing biasa panggil ma'zun, ma'z. Kalau ghanam syah semua kambing. Baik, jadi soalannya, apakah aku berwuduk daripada daging kambing? Ada dua kemungkinan kat sini. Apakah aku berwuduk, mesti berwuduk, ataupun boleh berwuduk, ataupun sunat berwuduk. Tiga kemungkinan kat sini. Jadi Nabi SAW jawab, dan jawapan Nabi SAW kita boleh dapat tangkap. Apa hukum berwuduk selepas makan daging kambing? In syi'ta. Jika engkau nak berwuduk, fatawadda. Berwuduklah engkau. Wa in syi'ta fala tawadda. Kalau kau mau, maka jangan berwuduk. Jadi apa hukum berwuduk sini? Sunnah. Sebab Nabi SAW gantungkan perbuatan wuduk tu kepada apa? Bukan kepada hukum syariat, tapi pada apa? Kepada kehendak dia. Dia nak berwuduk, dia berwuduk. Tak nak, sudah. Tak ada apa-apa. Tetapi kalau dia berwuduk ni, wuduk apa? Sunat apa? Ha? Sunat, lagi satu bab, sunat berwuduk lepas makan daging kambing. Tapi kalau dia makan daging lain, ataupun dia tak ada makan apa-apa, nak masuk lagi satu solat, dia berwuduk. Sunat ke tak sunat? Dia tak makan apa-apa, dia tak minum apa-apa, lepas tu dia nak solat lagi, lepas zuhur dia habis, dia tak batal-batal wuduk sampai waktu asar, dia nak solat lagi, dia nak wuduk sebelum tu, boleh tak boleh? Boleh. Sunat. Sunat apa tu? Sunat tajdidul wuduk. Sunat memperbaharui wuduk ni, kita dah bahaskan dahulu. Dengan dalil-dalil ini sebenarnya asal dia adalah sunat berwuduk untuk setiap kali nak solat. Tapi maksud setiap kali solat adalah waktu lain. Adapun kau beli abad dia, awak ambil wuduk lagi apa semuanya, habislah basah kuyuk. Lagi-lagi kalau solat terawih, semua bawa air. Orang untuk minum dia apa? Untuk wuduk setiap kali nak solat dua rakaat. Itu tak disunatkan sebenarnya. Sunatkan macam mana? Bila dah jauh masanya, ataupun daripada satu solat fardu, solat satu fardu. Jadi maksud dekat sini sebenarnya, kalau kamu tak, kamu berwuduk bukan kerana makan daging kambing, tetapi kerana apa? Kerana memperbarui wuduk. Tak wajib maknanya. Macam mana kita tahu ni? Sebab selepas itu dia tanya pula, lelaki ni tanya, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku berwuduk selepas makan daging unta? Kambing kita dah terangkan, unta saya tak tahu ada unta diri-diri ke unta kampung. Jadi unta apa juga, sama dia ada satu bonggol atau ada dua. sama ada dia daripada Cina ataupun daripada negara Arab, sama je. Sama. Sama ada dia hutan punya jinak ke yang liar, tak ada beza. Jadi kata Nabi SAW, na'am, ya. Soalan dia apa? Apakah aku berwuduk selepas makan daging unta? Jawabnya na'am, ya. Fatawadda' min luhumil ibil. Ditambah lagi, berwuduklah engkau selepas makan daging unta. Jadi aku hukum berwuduk selepas makan daging unta. Sunat boleh. Jadi kali ini Nabi SAW tak gantungkan perbuatan wuduk selepas makan daging unta dengan kehendak. Tak ada choice. Yang mula-mula ada choice. Suka hati lah nak wuduk. Hari ni nak wuduk lepas makan daging kambing, wuduk. Tak nak, tak payah. Kalau ada 3-4 orang makan satu dulang, dia ni nak berwuduk, dia ni tak nak berwuduk, tak ada masalah. Tapi kalau unta, tak ada choice, tak ada pilihan, mesti berwuduk. Na'am tu maknanya apa? Berwuduk. Macam mana kita tahu yang na'am ini bukan, kalau let's say kita katakan tak ada riwayat pertanyaan tentang daging kambing, datang aja dia tanya apakah aku berwuduk kerana makan daging unta, Nabi SAW kata ya. Ada dua kemungkinan kan? Maknanya apa? Sama ada dia boleh ataupun wajib. Sebab kadang-kadang saya kata wuduk lah, sebab asalnya ada sunat apa ni, berwuduk untuk memperbarui wuduk untuk solat. Jadi bila datang kisahnya macam ni, satu tanya tentang daging kambing, satu tanya datang tentang bertanya tentang daging unta, menunjukkan bahawa wajib hukumnya berwuduk selepas makan daging unta. Itu cara istidlalnya. Ini antara faedah menghafal hadis apa ni secara sempurna. Kalau ambil separuh-separuh tak nampak. Qala, lepas tu dia tanya lagi, usalli fi marabitil ghanam. Kata lelaki tadi, apakah aku solat di tempat berkumpulnya unta, berkumpulnya kambing, yang ni kandang kambing. Berkata Nabi SAW, na'am. Jadi apa hukum solat? Wajib ke? Sunat. Kalau nampak kandang kambing, mesti solat kat dalam. Masjid ada khilaf apa lagi dalam kandang kambing? Maksudnya boleh ke tak boleh? Boleh aje. Sunat pun tidak, boleh aje. Qala usalli fi mabarikil ibil. Dia berkata, apakah aku solat di tempat unta, tempat rehatnya unta, tempat unta duduk, mabarik tempat dia duduk ramai-ramai. Nabi SAW jawab, la, tidak boleh. So ini semua menunjukkan perbezaan antara kambing dan unta. Sekurang-kurangnya itu. Pertama tentang apa? Daging unta. Satu apa? Tentang hukum berwuduk selepas makan daging unta. Itu perbezaan pertama. Satu lagi adalah tentang solat di kandang unta. Satu boleh boleh solat, satu tak boleh solat di dalamnya. Dan inilah yang diambil oleh ulama. Syariat tidak membeza-bezakan hukum apabila terdapat dua perkara yang sama. Dan syariat tidak akan menyamakan hukum bagi dua perkara yang berbeza. Menunjukkan bahawa daging unta tak sama dengan daging kambing. Baik. Kemudian permasalahan lain adalah bagaimana dengan selain daging kambing, lembu, kerbau, apa lagi lah daging ayam dan sebagainya. Adakah dia sama dengan daging kambing ataupun tidak? Ini jawabnya ya, sama. Sebab khususnya adalah untuk apa ni? Daging daging unta. Pengharaman apa ni, bersolat tanpa berwuduk adalah selepas makan daging unta. Jadi unta saja yang ada dalam hal ini. Jadi hadis ini menguatkan permasalahan kita sebelum ini tentang hukum makan berwuduk selepas makan daging secara umum. Sebab Nabi SAW telah ditanya khusus tentang hukum makan daging kambing. Nabi kata tak payah. Sekarang ini hadis qauli ke hadis fi'li? Hadis qauli. Ini dah sama status dengan hadis apa, berwuduklah kamu selepas makan daging. Yang ini dia kata jangan. Ini tak perlu berwuduk selepas makan daging kambing. Sebab kita pastikan kambing dan daging dan lain-lain tak ada perbezaan. Dia menunjukkan bahawa kita ada dua hadis yang bercanggahan. Kita, kalau yang tadi riwayat Ibn Abbas itu semuanya Nabi SAW makan bahu, makan tulang ada daging sikit, makan roti dengan daging, lepas tu tak wuduk, semuanya masih hadis apa? Perbuatan. Sampai kita dalam bab ini, bab daging unta, perkataan Nabi SAW sendiri. Itu dia, itu yang membezakan. Jadi apa hukumnya berwuduk selepas makan daging unta? Ada berapa pendapat? Tiga pendapat. Pertama, wajib berwuduk selepas makan daging unta. Dalilnya zahir hadis ini. Kenapa tak cakap sunat? Sebab ada karinah dia tentang daging kambing dengan daging unta. Kalau tak ada karinah tu, mungkin kita boleh kata sunat. Dan mereka ni adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang je lah, solo lah nak ikutkan daripada mazhab empat tu yang berpendapat demikian. Tapi yang bersama beliau ramai daripada ulama-ulama hadis. Jadi bersama dia dalil. Dan dalil ataupun hujah ini, pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i kata kalau sah hadis tentang daging unta ni, aku akan, dia mazhab aku. Dia adalah mazhab aku. Sebab itu Imam Al-Baihaqi, ulama hadis dalam mazhab Syafi'i, dia kata ni mazhab Syafi'i. Sebab aku periksa hadis ini, hadis ini sahih. Memang hadis ini sahih, Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi pun mengatakan bahawa ia lebih kuat daripada sudut dalil. Menyatakan Imam Nawawi pun menyokong, menguatkan pendapat ini. Ini wajib berwuduk selepas makan daging unta. Menunjukkan ulama-ulama tak asuh. Walaupun mereka satu di bawah payung mazhab, di bawah imam, tapi dalam hal-hal tertentu bila dalil kuat, mereka tak asuh, tak kulit buta. Ini patutnya kita apa ni, highlightkan kepada umat, pada orang-orang yang ikut mazhab secara ta'asub. So, kalau dalilnya dah kuat, hadisnya dah kuat, kita tinggalkan mazhab tersebut, kita ambil hadis. Sebab itulah mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Nah, itulah contoh yang kita boleh ambil contoh daripada ulama-ulama Syafi'i sendiri, iaitu Imam Baihaqi dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sama dengan masalah apa ni, babi, apakah disertu ataupun tidak disertu bekasnya. Imam Nawawi kata apa? Tak boleh kias. Lemah. Kalau kias pun lemah. Sedangkan dia bermazhab Syafi'i. Jadi ada orang dulu kata, kita ni kalau tak nak ikut mazhab, konon-konon dia kata kita nak ikut mazhab. Itu pertama salah lah, tak ikut mazhab. Mana ada orang salah tak ikut mazhab? Bohong kalau dia kata dia tak ikut mazhab. Cuma dia punya choice tu, variety dia banyak. Beza dengan orang yang ikut mazhab, masuk mazhab, satu mazhab. Orang salah, semua boleh. Yang menentukan dia bukan mazhab tu, tapi adalah hujah dalam mazhab tu. Yang ni dalil, itu beza dia. Kenapa kita sempitkan kita punya choice? Kita jadikan itu je lah agama kita. Jadi kita katakan, mereka katakan bahawa tengok, ulama dah hebat-hebat pun hafal hadis, bagus dalam tafsir apa semuanya, fiqah hebat seperti Imam Nawawi pun ikut mazhab. Awak tak nak ikut mazhab, awak belajar kat mana? Dia kata macam mana. Jadi kita katakan tidak. Imam Nawawi, kita pun kata kita di bawah mazhab. Tapi kita apa ni, kita tak klik buta pada mazhab. Sebab kita lihat Imam Nawawi pun buat macam itu. Bahkan imamnya sendiri ajarkan macam itu. Iza sahal hadith fawak mazhabi. Kalau sah sesuatu hadis itu, maka itulah mazhab. Menunjukkan Imam Syafi'i ketika tu dia tidak yakin bahawa hadis wuduk daripada apa daging unta ni adalah hadis yang sahih. Itu pendapat kedua. Ataupun minta maaf, pendapat pertama, wajib berwuduk selepas makan daging unta, tidak wajib berwuduk makan daging lain. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib berwuduk selepas makan apa juga daging, termasuk daging unta. Ini pendapat jumhur ulama. tiga-tiga mazhab yang empat tu, selain Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat demikian. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Imam Syafi'i sendiri. Dan kalau kita lihat dalam hal ini juga terdapat riwayat-riwayat daripada ramai sahabat. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah hadis Jabir bin Samurah tadi yang mengatakan antara dua perkara terakhir yang datang daripada Rasulullah SAW meninggalkan wuduk daripada memakan daging, yang ini yang terkena api. Hadis Jabir bin Samurah tu kalau ada kau kena highlight lah, hadis yang paling penting. Jadi itulah yang akhir. Jadi hadis berwuduk tentang makan daging unta ni sebelum, itu yang akhir. Jadi ini semua dimansuhkan, jadi tak payah kita nak berwuduk. Pendapat yang ketiga mengatakan sunat berwuduk selepas makan daging unta. Dia nak amalkan juga hadis ni. Nak tinggalkan berat kan? Nak ambil pun berat. Ada bercanggahan. Jadi ambil tengah-tengah apa? Sunat berwuduk selepas makan daging unta. Tapi di sini kita perlu ambil perhatian, bukan semua benda tengah bagus, semua benda tengah betul. Orang kita umatan wasatan, umat pertengahan. Sebenarnya masuk umat wasatan adalah umat apa ni yang terbaik. Tapi dalam macam-macam apa ni khilaf mazhab ahlu sunnah wal jamaah dalam mazhab tengah, misalnya dalam bab iman, apa ni, dalam bab apa tu, orang yang melakukan dosa besar, khawarij kata dia apa ni, dia kafir. Orang apa ni, murji'ah kata ni okey, tak ada masalah, iman dia tak terjejas. Ahlu sunnah tengah-tengah, terjejas tapi tak kafir. Itu dia. Dalam masalah kita ini, pendapat tengah tak kuat. Tak mungkin dia sunat sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, iaitu apa? Ditanya tentang daging kambing, Nabi SAW kata nak boleh, tak nak boleh. Ditanya tentang daging unta, Nabi kata wuduklah, nak. Ya, kan tak ada pilihan untuk daging unta. Menunjukkan dia wajib. Jadi bagi kita pendapat yang kedua yang mengatakan tidak wajib langsung, bukan sunat pun tidak wajib untuk apa? Untuk berwuduk daripada daging unta. Jadi jawapan kita adalah hadis Jabir itu umum. Dia kata antara dua perkara yang terakhir daripada Rasulullah SAW adalah meninggalkan wuduk daripada makan daging. Itu semua daging ke sebahagian daging? Semua daging, tak payah wuduk. Kita ada hadis yang apa? Mengkhususkan sebahagian daging, iaitu daging unta saja. Jadi asalnya bila ada umum, ada khusus, kita ambil khusus ke umum. Kita ambil khusus, khusus mengkhususkan yang umum. Jadi dulu kita pakai, umum pun kita pakai, daging lain tak payah berwuduk, daging unta mesti nak kena wuduk. Ada antara jawapan-jawapannya. Sebenarnya kalau sambung lagi pembahasan dia, ada banyak lagi dia punya soal-jawab, memang tak habis hari ini. Memang tak habis. Sebab saya nak tangkap semua dia punya apa ni, tiga-tiga bab ni, untuk dapat dia punya gambaran. Kita ada tiga bab kan. Satu, hadis-hadis bab menerangkan hadis-hadis yang mewajibkan berwuduk sebab makan daging. Yang kedua, bab yang kata tak payah wuduk lepas makan daging, mansuhkannya. Yang ketiga, tentang daging unta secara khusus. Kalau ambil tiga-tiga baru nampak lebih jelas. Bagi kita kepada daging unta, apa hukum selain daging unta? Kalau orang makan babat unta, lemak unta, minyak unta, apa lagi? Hati unta, limpa unta. Jangan masuk hati dulu lah. Hati yang dekat dengan daging dulu. Awak tahu bonggol unta tu, dia tak, dia bukan daging tu sebenarnya. Dia air tu, dia macam tu, kalau tu dia boleh jadi minyak. Langsung-langsung minum. Bonggol unta yang simpan air tu kan. Sebab tu orang Arab dulu apa ni, mereka kalau apa ni tak mau sembelih unta banyak sangat, mereka apa ni, potong aja bonggol dia. Kita kata apa, apa hukum dia? Najis kan? Ha, kalau kambing dia potong ekor dia, dia makan. Salam darah. Baik, apa hukum benda-benda tu? Adakah diikut hukum daging unta ataupun tidak? Ikut juga. Nabi kata daging unta. Nabi tak cakap minyak, hati, limpa, paru termasuk kulit putih. Macam mana? Ha, ini inilah dia. Ini sama cerita dalam lahmul khinzir, daging khinzir. Kalau memang strict pada lafaz laham daging, daging je. Minyak yang apa tu, lemak yang tak berpisah dengan daging tak apa. Padahal dia sama je kat dalam lemak tu. Lagi-lagi kalau khinzir yang makan mangsa, makan banyak karbohidrat, makan protein banyak, lebih lemak pun banyak, corang juga kan, yang tak dibotox kan, banyak lebih lemak kat dalam. Orang tu akan kata apa? Daging ni boleh, syaham tak apa, lemak tak apa. Jadi kan, pelik lah tu. Jadi kenapa Allah SWT sebutkan daging, tak sebutkan ini, ini, ini, ini semuanya? Sebab yang biasa dimakan apa? Daging. Sebenarnya dalam bahasa Arab lain tu semua masuk dalam makna daging lah tu kan. Jadi otak babi boleh makan tak? Tak boleh. Orang kata daging je. Jadi samalah pembahasan kat sana, sama pembahasannya kat sini. Untuk orang zahiri kita tak nak cerita apa-apa. Okey. Itu dia dengan dengan mazhab dia. Dia dia dalil dia pun kita tahu, dalil dia zahir. Jadi untuk ulama jumhur mengatakan apa, apa ni semua yang apa yang mengikuti hukum daging dapat hukumnya, iaitu lemaknya dan sebagainya. Otaknya apa juga. Lagi satu apa sebab dia, rasa daging unta tu ada dekat tempat-tempat tadi. Panas dia tu pun ada juga. Hatta sebenarnya dalam susu tu pun ada rasa daging nak ikutkan, kadang-kadang tak semestinya. Jadi balik kepada lagi satu masalah adalah susunya. Apakah kita mesti berwuduk selepas minum susu unta? Sebelum itu, apa kau berwuduk selepas minum sup unta tanpa daging? Yang ada cuma bawang kering, bawang limau, apa semuanya lah, serai. Kuah je tau, bukan daging. Itu dia. Tapi dia beza kan dengan dengan hati. Ada beza tak dengan lemak? Dia tak sama, betul-betul sama lah. Dia jauh sikit lah. Dia jauh. Tak sama dia apa? Dia jauh berbanding dengan dengan apa, anggota-anggota tadi kan, babat apa tu semuanya lah, pedal dia ke apa, kan jauh sikit. Jadi sebab itu asalnya tak wajib berwuduk selepas makan benda-benda tu. Namun oleh kerana kiasnya agak kuat juga, maka kita apa ni, harus berhati-hati. Jadi kita bila makan sup unta pun kita apa, kita berwuduk. Itu paling bagus, itu paling selamat. Sebab tu dalam mazhab Hambali, mereka kata apa? Wajib wuduk selepas makan daging unta. Mereka pun ada khilaf tentang apa, anggota badan unta yang lain. Masuk kuah. Last kali adalah susu lah. Apa hukum minum susu unta? Minum susu boleh. Yang ini apa hukum wuduk lah selepas minum susu unta? Sama dengan hukum daging ataupun tidak? Orang pandai kan orang sebut. Kena tanya, kena apa? Kena betulkan soalan. Macam mana tuan-tuan? Ha. Jadi kita nak pastikan susu hukumnya hukum daging. Jauh kan susu dengan daging nak ikutkan? Jauh, asalnya tak wajib. Dalam bahasa pun susu tak masuk dengan daging. Dari sudut prosesnya pun susu lain daripada daging. Membai ni farfin wadamin, dia di antara najis dengan darah. Labanan khalisan, yang ini susu yang pure, suci. Sa'iran, yang senang minum. Lain, gai susu. Itu kita banyak apa ni, ada bahaskan kalau susu kita perah daripada apa? Daripada lembu, waktu dia hidup, hukum dia bangkai tak? Tak bangkai kan? Tapi kalau dia punya ekor kita potong waktu dia hidup, bangkai. Telinga kita potong waktu dia hidup, bangkai. Susu tak. Jadi wallahualam, seharusnya susu tak apa ni, tidak membatalkan wuduk. Sehingga kita wajib berwuduk. Kalau nak hati-hati tu lain cerita. Baik, apa illah? Wah, ini cerita tak habis sebenarnya. Apa illah? Apa sebabnya daging unta ni mesti kita berwuduk selepas makan dia? Ada sebab atau tak ada sebab? Kita yakin mesti ada sebab. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Tapi kalau kita lihat dalam hadis ini juga, Nabi SAW ditanya tentang hukum solat di kandang kambing, hukum solat di kandang unta. Nabi kasih untuk yang pertama, Nabi tak kasih untuk yang kedua. Yang ini untuk kandang unta tak boleh solat. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW kata, fa'innaha syayatin, sesungguhnya unta-unta ni adalah syaitan-syaitan. Jadi menunjukkan daripada mana sebabnya, innaha tu sesungguhnya tu adalah lil tahlil. Itu digunakan oleh ulama seperti apa hadis orang yang mati dalam keadaan haji juga. Nabi SAW kata apa ni, tanam dia je apa dengan pakaian ihram dia ya, jangan tuangkan apa minyak wangi pada dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyah, sebenarnya kerana sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertaubiah. Jadi diharamkan kita mandikan, minyak wangikan apanya, supaya tak mau apa ni, tak mau cacatkan ihram. Itu sebab. Jadi innahu innaha ni apa semuanya, ini adalah lafaz-lafaz untuk sebab. Jadi inna syaitin, sebab dia syaitan, syaitan. Jadi ni satu benda-benda yang khair, yang ni dia kasar ke, liar ke dan sebagainya. Ada sifat-sifat tertentu di dalam unta ni yang membuat bila kita makan, dagingnya akan memberi pesan pada wuduk kita. Apa faedahnya? Kalau kita tahu pun apa masalahnya? Tahu ke tak tahu, tetap kita akan apa ni? Kan beramal kan? Selain daripada extra knowledge saja lah. Tapi ada satu keadaan yang kadang-kadang kita kena kita perlukan apa ni, tahu tahlil. Sekarang awak dalam keadaan darurat, dah lama tak makan, tak jumpa makanan yang halal. Sekali awak jumpa daging ayam bangkai, boleh makan tak? Boleh makan. Tak ada makanan lain, boleh makan tak? Darurat, boleh makan. Lepas tu awak nak apa ni, nak solat, mesti solat tak? Dah kenyang mesti lah solat. Kalau tengah lapar tak payah solat lah. Ni dah kenyang, solat, kena berwuduk tak? Atau tak kena wuduk lepas makan bangkai ayam? Tak payah kan? Tak payah lah. Jadi faham-faham soalan yang kedua apa? Sekarang awak darurat, awak jumpa daging unta, kena wuduk tak? Bangkai daging unta, kena wuduk. Okey, soalan ketiga, awak jumpa bangkai harimau, awak dah makan, dah kenyang sikit, awak nak solat, kena wuduk atau tak kena wuduk? Biarkan buas, tak payah. Jadi balik pada apa? Kalau awak kata tak payah, awak kata tak ada, tak ada sebab kita diharamkan ataupun kita diwajibkan wuduk makan daging unta, tak ada beza. Kalau bagi orang yang melihat ada liarnya, buasnya atau ganasnya pada unta tu, dia boleh kiaskan dengan binatang buas lain yang lebih teruk daripada dia, seperti singa dan sebagainya. Tak tahu, ulama mengatakan kalau awak makan daging singa mesti berwuduk. Boleh? Jauh ke dekat ni? Naik ke dekat ni lah fiqah dia. Tapi bila kita nak makan daging daging singa, daging rimau, itulah satu keadaan yang amat luar biasa sekali ya, dalam keadaan darurat. Jadi tu faedah kita tahu tak ni. Ya? Tak, tak ada daging kuda dan sebagainya, tak ada. Walaupun binatang umumnya apa juga binatang, ayam, ayam pun itik ke apa, kadang-kadang dia ada dia punya angin dia lah, angin ngamuk dia tu, dia liar terus. Lembu pun boleh, kambing dia, kalau ada time ngamuk dia, dia jadi liar. Sebab tu Nabi SAW kata kalau dia dah jadi macam tu, maka kamu boleh apa ni, boleh buru dia lah daripada jauh. Dia susah nak tangkap, nak sembelih, kita boleh buru dia, kita boleh makan. Dia dah jadi binatang buruan. Ini masalah panjang dalam tema. Apakah faedah mengetahui adanya perbezaan pendapat antara ulama dalam permasalahan agama? Sebagian orang seolah-olah sempit dada ketika kita memberitahu pada mereka bahawa dalam masalah ini ada perbezaan pendapat antara ulama. Apakah mauqif yang benar dalam masalah ini? Ini soalan panjang nak cerita. Bagi satu soalan, harap menjelaskan tentang angkat tangan ketika berdoa. Apakah setiap doa seperti doa setelah azan dan sebagainya? Ini pun satu masalah lain. Sebenarnya masalah pertama lebih penting. Kenapa pentingnya nak tahu tentang perbezaan pendapat khilaf? Kenapa? Supaya kita tak salah apa ni, salah beramal. Satu yang paling penting beramal. Kerana kita ingatkan tak ada khilaf, jadi kita ingatkan pendapat inilah yang paling kuat. Dan rupa-rupanya ada khilaf dan kita tak kaji. Jadi kita beramal dengan amalan ni. Kemudian amal kita akan ajar orang. Sedangkan ada pendapat-pendapat lain, ada hujah-hujah lain. Jadi kemungkinan pendapat yang kita ambil, yang kita amal, yang kita dakwah padanya, pendapat yang lemah. Sebab ada khilaf, ada kemungkinan tak pendapat yang kita ambil lemah? Ada. Jadi bila kita tahu ada khilaf, jadi kita tak begitu bersegera untuk apa ni, beramal dengan pendapat yang kita tahu ni. Jadi kita mungkin beramal dengan pendapat ni dahulu, tetapi kita apa ni, harus terus menerus mengkaji pendapat-pendapat lain. Jadi kalau pendapat yang kita amal itu masih kuat lagi pada kita, okey, kita terus amalkan. Dan kedua, bila kita jumpa orang yang beramal selain dengan amalan kita, beza tak kalau kita tahu ada khilaf atau tak tahu ada khilaf? Beza. Bila kalau tak tahu ada khilaf, kita marah dia macam apa? Ni apa ni? Dekat-dekat ni apa ni? Ha. Orang semua turun apa ni? Rukuk dulu, apa lutut dulu misalnya dekat sini, awak turun pakai tangan. Dan macam-macam lagi. Orang Saudi kalau datang dekat tempat lain, dia kan selalu lepas apa rukuk dia, taruh tangan. Dia tengok orang tak buat begitu, dia ingatkan apa? Kita semua bid'ah. Ha. Dia pun mungkin apa ni, tahu mazhab Hanbali ke misalnya, tahu mazhab kat tempat dia je. Bila kita tahu, kita akan melapang dada. Oh, kita tahu, oh, dia ada khilaf imam tu, imam ni, dia ada dalil itu dan dalil ini. Dan satu lagi, kita tak ingkar. Ingkar mungkar salah satu daripada dakwah. Yang nanti syarat dakwah ingkar mungkar ni adalah ingkar dalam perkara yang apa ni, yang tidak boleh khilaf. Tapi dalam perkara yang boleh khilaf, maka kita tak boleh ingkar. Kita tak boleh marah dia. Tapi kita boleh nasihatkan, tu semuanya boleh lah, tapi kita boleh ingkar. Itu antara sebab kita perlu apa ni, mengetahui tentang khilaf di kalangan ulama. Dan biasanya apa yang kita lihat bila kita tak berlapang dada sebab tak tahu khilaf ni, kita akan bermusuhan. Kita akan tuduh-menuduh dan sebagainya sampai boleh bertumbuk semua. Itu antara faedahnya mengetahui tentang masalah khilaf. Lagi-lagi untuk ulama, lebih-lebih lagi mereka kena tahu khilaf ulama. Kan malu kan nanti kita dah ajar. Itu mazhab ni kata berlainan dengan apa yang ustaz cakap. Nampak saya dia tak baca. Kan dah malu. Jadi itu sebab kita kena tahu khilaf. Kata ulama yang kita dengar, tak boleh seseorang itu tarjih. Apalagi nak beri fatwa sampai dia kumpulkan khilaf, dia kumpulkan dalil, baru dia boleh tarjih. Tapi itu yang jarang kita buat kat sini. Sebab kamu semua cuma untuk beramal sendiri. Setakat ni yang anda tahulah, kita duduk kat kelas-kelas gini, kita cuma amal sendiri. Ataupun ajar orang-orang dekat-dekat dan sebagainya. Bukan nak jadi ustaz, nak beri fatwa dan seterusnya. Jadi kalau orang nak jadi ustaz, beri fatwa semuanya, tak cukup dengan ilmu ni. Mesti tak cukup. Sebab tu saya tak setuju. Orang mengajar pun semuanya, baru baca satu kitab, dua kitab, atau baru dapat set itu, set ini, mana boleh? Dia belum baca apa ni, khilaf ulama, dalil dia apa. Tadi kita baca tu sikit, ada banyak lagi saya kata. Jawab-jawab dia, dia jawab. Akhir dia ada ulama kata tak ada nasakh mansukh pun dalam bab ni. Ada pendapat. Jawab ni, alas tak ada nasakh mansukh. Memang tak ada dalil. Kalau nak ikutkan macam itulah. Jadi perlu kita apa ni, belajar lagi antaranya masalah khilaf. Cuma yang penting jangan kita apa ni, mengambil khilaf itu sebagai hujah untuk kita melakukan satu perkara yang bersalahan dengan dalil yang kuat. Kenapa kamu buat gini? Ada dia khilaf. Baju boleh panjang dan pukul lali kan, itu kan mazhab Nawawi, Syafi'i ke apa kan, ala dia sebut dia kan, fatwa ulama. Kenapa kau salam dengan perempuan? Kan ulama khilaf. Ustaz lamnya itu. Kan imam tu kau tahu kata boleh salam, saya ikut aja. Saya bukan pandai-pandai. dalam YouTube dia salah memang. Bukan dia cakap, dia buat. Ha, ini macam mana? Jadi itu tak boleh lah. Kerana bertujuan untuk apa ni? Untuk meringankan dalam agama. Baik, tentang doa yang saya ingat, disyariatkan mengangkat doa untuk disyariatkan untuk mengangkat tangan untuk berdoa. Dalilnya banyak. Baik, antaranya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT itu maha pemalu, yang dia amat malu melihat ambanya mengangkat tangannya meminta padanya, lalu dia tinggalkan dia sifran kosong, tak jawab. So, dalil bahawa antara adab berdoa adalah mengangkat tangan. Kemudian hadis apa ni, halal itu Allah SWT itu baik, dia suka yang baik, perintahkan kita makan yang baik-baik dan seterusnya. Kemudian sebutkan tentang lelaki apa ya, yang dalam musafir, kusut masai, berdebu mukanya, bajunya, yang angkat tangan. Dia kata, ya Rab, ya Rab, tetapi apa, makanannya haram, minuman, pakaian dia haram, macam mana nak dijawab? Menunjukkan angkat tangan antara sebab dikabulkan doa. Itu asal. Jadi, bukan wajib pun, tapi asal. Kemudian, bila kita masuk untuk beramal, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, asalnya yang apa ni, Nabi SAW mengangkat tangan, kita angkat tangan. Yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan pun kita tidak mengangkat tangan, itu asalnya. Tapi dalam hal ini halus sebenarnya. Kita kena pastikan bahawa kebiasaannya Nabi SAW tak angkat tangan dalam ketika ini. Seperti waktu apa, berdoa untuk azan. Betul tak? Berdoa untuk masuk bilik air, keluar bilik air, masuk masjid, keluar masjid. Kita nak kata apa ni, Nabi SAW tak angkat, kita pun tak ada dalil Nabi SAW tak angkat. Nak kata Nabi SAW angkat, tak ada juga. Jadi dalam hal ini pada saya tak patut apa ni, kita ingkar orang yang angkat ataupun orang yang tidak angkat. Dalam hal ini luas sebenarnya. Seharusnya kita luas dalam hal ini. Kecuali dalam apa? Dalam Jumaat. Khutbah Jumaat, khatib akan doa. Jadi ada riwayat daripada sahabat bahawa mereka apa ni, mengingkari orang-orang yang mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi dalam hal itu kita tak angkat tangan. Tapi kebanyakan tempat Nabi SAW angkat tangan atas safa apa ni, lepas sa'i, safa marwah, lepas lontar jamrah, dalam mana saya kaji kebanyakan Nabi SAW angkat tangan, arafah dan seterusnya. Begitu juga dalam kunut. Kunut pun Nabi SAW, kunut nazilah, Nabi SAW angkat tangan. Jadi dalam hal ini insyaAllah bebas lah. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Kita akan teruskan aja. Kita tak akan buka apa puasa dan sebagainya sebab kita khususkan dekat majlis silam insyaAllah. Lagi 2 minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.